Son là con ni ma ti emma, sing là con ni ma ti papa. Abot sanggane perang rasa, piateni son perang rasa. Son maru riko sing ikhlas, son tinggal wis kadung welas. Bengong rasane awak ison, biaten iki perang rasa. Kadung welas bengong rasane awak ison, biaten iki perang rasa. dari kesiksa. Rasa sing bisa ngaling welas angel dipenging kadung.